ibadah itu terkumpul padanya ikhlas dan benar itu perkara yang betul-betul sulit dan butuh perjuangan. Dalam pernikahan bukan tak mungkin, tapi memerlukan perjuangan dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, taufiknya. Ikhwati fi din, a'adzim wa jazakumullah. Kalau bulan Ramadan telah berlalu, para ulama salaf itu berdoa 6 bulan setelah bulan Ramadan itu agar diterima ibadahnya di bulan Ramadan. 6 bulan berikut yang menuju Ramadan itu berdoa agar disampaikan kepada bulan Ramadan agar bisa ibadah dan bersungguh-sungguh beramal soleh di dalamnya. Makanya kata para ulama salaf, bisal qaum alladzina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Nah, sejelek-jelek kaum yang dia itu tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan masya Allah itu adanya. Begitu selesai Lebaran bubar. Para ulama banyak yang mensyarah kaul ini. Kalau sebagian ulama mensyarah kaul ulama salaf ini, nah, kata mereka adalah mereka yaitu yang termasuk di al-qaum sejelek-jelek kaum itu adalah mereka yang di bulan Ramadan semangat untuk menjalani kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan di bulan keluar di luar bulan Ramadan mereka meninggalkan kewajiban-kewajiban tersebut. Kewajiban-kewajiban tersebut. Kalau sudah seperti itu ya sunahnya diambil sekalian. Nah, ini yang harus kita nata-natah di sini. Kita harus betul-betul berhati-hati. Bagi mereka masalah Syawal itu masalah besar. Ya sebagian ya, oh masalahnya besar. Ya apa ini? Bahasa. Harus kalau surat Allah di Quran itu lagi naam. Naam, surat Allah ini masalah Allah. Apakah dengan itu semua kemudian ditinggalkan berkewajiban sebagai nah yang Allah wajibkan pada dia, atau sunnah-sunnah dia sengaja membengkalaikan, atau sebagian na'udhu rizalit diterjang perkara-perkara yang Allah harapkan. Kan iya, kalau sudah bulan Syawal tiba, sudah nah di bulan Ramadan berhati-hati sekali begitu Syawal sudah salaman, jabat tangan bukan mahramnya. Itukah Syawal? Itukah Id? Bukan. Bukan Id itu. Id itu bersenang-senang dengan sesuatu yang mubah yang dibolehkan secara syar'i. Itu bukan dengan maksiat kepada Allah SWT. Justru malah yang menolak ini digunjing. Malah digunjing. Sebenarnya apa sekarang? Mana syariatnya? Ilmu ini, ilmu ini yang mengangkat disungkat itu. Ikhwati fi din, a'adzina wa jazakumullah. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa hadzal ilm alladhi amara Allah bihi wa huwa al-ilmu bitauhidillah. Fa'lam anna la ilaha illallah, maka fa'lam, ketahuilah. Ilmu yang Allah perintahkan dalam ayat ini adalah ilmu tauhidillah. Ilmu mentauhidkan Allah dalam segala peribadatan. Fardu ain ala kulli insan. Hukumnya fardu ain untuk dituntut, untuk dipelajari bagi setiap insan. Coba untuk lihat. Lihat keterangan beliau ini, kemudian kita membaca fenomena yang terjadi di masyarakat sekarang. Nah, la yasutum an ahadin kainan mangkan. Ilmu belajar, menuntut ilmu syar'i, ilmu tauhid ini fardhu ain dan tidak gugur bagi semua manusia yang ada di dunia ini.

Sekarang mau buka usaha ke dukun dulu. Sayang. Dukun ya. Ya Allah. Dukun. Mereka ya. Gak suki-suki. Kemudian mereka mati apa mereka? Apa sakit? Ada dari menyembuhkan. Akal kenyataan itu menolak. Padahal kalau menungso. Menungso. Ini gula atau ini iki, setruk iki, itu semut. Dukun. Manusia kan dukun itu. Kalau Allah SWT yang memberikan makan dukun tadi itu. Dukun tidak bisa memberi makan diri sendiri. Tidak bisa. Nah, itu kayak ya, kalau digidukkan gitu lah. Mana ininya gitu. Apalagi secara syar'i sudah. Man ata'urra pendapat Rasulullah. Fasa'alahu falam tubbal sholatuhu arba'ina yauman. Barang siapa yang datang ke dukun. Tukang tebak. Sok tahu hal yang waib. Tanya saja itu 40 hari sholat tidak terima. Tanya tak loh. Wa in shaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau membenarkan apa yang disebut oleh dukun tadi itu, na'udzubillah, maka dia telah mengkufuri, mengingkari apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fiddin, ta'adzina jazakumullah. Naam, yang ketiga, naam, adalah al-ilmu bainal munfarid bin ni'am al-zahirah wal-latina ad-dininya wal-dunyawiyah. Fa'inna zalika yujabu ta'alluqul qalbi bihi wa mahabbati wa ta'alluhu lahu wahdahu la syarikalah. Yang ketiga yaitu ilmu mengetahui, mempelajari dan meyakini bahwa dialah Allah al-munfarid yang Maha Esa dalam pemberian nikmat. Ya kan? Hanya Allah SWT wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha. Ini salah satu nikmat yaitu rezeki dari Allah SWT. Tidak ada binatang yang melata di muka bumi ini melainkan hanya Allah yang memberikan rezekinya. Nah, zahir dan batin, nikmat zahir dan batin itu hanya Allah yang bisa memberinya sekaligus dininya dan duniawiya. Kenikmatan yang berupa din, seorang itu di atas ahli sunnah, seorang itu dipermudah untuk mengikuti al-haq, seorang itu diberi ilmu, itu semua kan alam semua. Duniawiya, dia disamakan dengan enak, sehat. Nah, ini semua nikmat dunia. Nah, ketika dia mengilmui, memahami dengan kalbunya, ya, ikrar, lisan dan ikrar dalam kalbu yang sebenar-benar iman dalam bab ini, dan sebenar-benar ilmu yang hak dalam bab ini, maka kalbu dia akan tergantung kepada Allah. Dan semakin dalam cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini akan mengantarkan dia menjadikan Allah sebagai ilah. Dan ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya itu ada apa ke dukun? Dukun itu bingung ketika ada acara apa itu. Nah, pernah kejadian waktu itu di satu tempat. Nah, dia di wilayah Malang gitu ada acara pernikahan atau apa itu. Pokoknya ini mendung ini. Mendung, bingung dia. Kan dia mensaran agar tidak hujan. Mau cuma-cuma suara galir. Begitu. Nah, tadi kalau tidak terima kan tidak mau. Jawab puasa. Tapi jalan kopi, tidur sebut. Saya cari hujan sudah. Hancur dia. Hancur reputasinya. Tapi punya alasan orang kurang sholat ya, macam itu dalam namanya manusia suka debat. Nah, Ya wong kehendak Allah ditabrak dengan manusia itu terhenti. Gitu lah. Siapa yang mau turun hujan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kok ditabrak dengan cara-caranya syaitan seperti tadi itu. Baik. Yang keempat, Arabi. Naam. Ma narahu wa nasma'uhu min as-sawab li awliyaihi al-qa'imina bi tauhidihi min an-nasr wa an-ni'am al-'ajila wa min 'uqubatin li a'dha'i al-musyrikina bih fa inna hadha da'in ila al-'ilm bi annahu ta'ala wahdahu al-mustahiq lil 'ibadah kullih. Apa yang kita lihat, kata Syekh rahimahullah, dan apa yang kita dengar, minat sawab dari ganjaran dan pahala yang Allah berikan kepada wali-wali Allah yang menjalankan tauhid. Apa itu ganjaran yang Allah berikan? Makhluk. Pertolongan dari Allah. Peniam. Nikmat yang Allah segerakan. Demikian pula yang kita lihat dan kita dengar dari ukubah, hukuman yang Allah berikan kepada musuh-musuh Allah dari kalangan orang musyrikin. Ini semua akan menyeret atau mengajak, memicu seseorang untuk mengilmui, untuk belajar. Mengetahui bahwa dialah Allah yang berhati ibadai. Oh iya ya. Masya Allah, kekuasaan Allah demikian. Orang-orang yang betul-betul wali-wali Allah, yang memang mereka itu beriman kepada Allah, beramal soleh, ditolong oleh Allah, diberi kenikmatan. Dan mereka musyrik juga dibinasakan oleh Allah. Menunjukkan bahwa berarti dia Allah yang berhak untuk diibadahi satu-satunya. Ya khawatir bidin, a'adzim azakumullah. Nah, sampai di sini, ini sudah terbantah semua dari kalangan kaum muslimin yang mereka masih menyatakan la ilaha illallah, berucap la ilaha illallah, namun terjerembab, terperosok dalam lembah kesyirikan. Kan iya. Nah, mereka berucap, dibilang syirik gak mau, gak akan mau. Nah, sampai cinta kepada kuburan itu. Datang ke kuburan, minta-minta ini ke Allah. Itu ada sih, sempat-sempatnya gitu. Di syuting itu. Direkam. Ke kuburan. Belum lagi yang berdua di situ. Ngaji ke Al-Quran. Dan yang lainnya. Kuburan. Apa untuk itu kuburan itu? Ikhwani fil din, a'adzina jazakumullah. Nah, jadi ketika kita menyadari bahwa na'am nikmat yang Allah berikan kepada wali-wali Allah SWT dari kalangan orang mukmin dan orang-orang yang soleh itu, dan hukuman yang Allah timpakan kepada orang musyrikin, nah, maka itu akan memicu seorang muslim untuk betul-betul meyakini dia Allah yang berhati ibadah. Karena tidak ada yang bisa berbuat kecuali Allah, demikian. Al-Khamis, yang kelima, ma'rifatu awsafil awsan wal andad allati ubidat ma'allah. Yang kelima, mengetahui macam-macam berhala dan tandingan-tandingan yang diibadai bersamaan dengan Allah, sekutu bagi Allah. Nah, waktu hidup ilah dan dijadikan sebagai ilah sembahan. Wa anna naqisatun min jami'il wujuh fakiratun bizzat la tamliku li nafsiha wa la li 'abidiha naf'an wala dharran wala mautan wala hayatan wala nusyuran wala yansuruna man abadahum wala yanfa'uhu wala yanfa'unahum bimithqal dzarratin min jalbi khairin wa dzikr. Guna mengenal, tujuan mengenal sifat-sifat berhala dan tandingan yang mereka sembah. Apakah patung, kuburan maupun manusia yang mereka ibadahi. Para dukun dan yang semisalnya. Yang mereka ibadahi bersama dengan Allah. Minta tolong kepada Allah dan kepada mereka. Doa kepada Allah, doa kepada mereka. Ini kan syirik. Menjadikan untuk kita tandingan. Berdoa kepada Allah, juga kepada mereka. Minta sesuatu yang bukan hak manusia, ketenangan, kesembuhan, dan kepada Allah, dan juga kepada mereka. Selain Allah. Ini namanya Anda. Jadi sebagai ilah. Dalam bahkan mereka ini semua, baik berhala, patung, kuburan, dan manusia yang diibadahkan itu, dukun-dukun dan yang semisalnya itu mereka nakisotun min jami'il wujuh. Mereka itu punya sifat dan keadaannya kurang dari segala sisinya. Kalau kuburan apa? Kalau berhala apa? Itu ngomong tak berhala. Misalnya, kalau berbentuk berhala, misalnya berbentuk apa namanya patung yang tahap patung. Kuburan itu tidak jawab tak? Di dalam itu, ketika diminta. Apa manusia? Bisa tadi memberikan dan mengabulkan permintaan seseorang. Nah, dalam kondisi yang mereka semua ini yang diibadahi bersama yang syirik yang bersekutu ini adalah memiliki sifat kurang dari segala sisi. Mereka pasti mati. Manusia dengan manusianya pasti mati. Dan mereka diberi rezeki oleh Allah. Diberi makan oleh Allah SWT. Dari itu saja sudah cukup. Wadah. Fakir. Miskin mereka fakir. Zatnya. Gak bisa memberikan dirinya sendiri. Ketika sakit siapa? Mereka mana mereka? Ke dokter. Atau yang semisal dia berobat. Dari itu menyembuhkan sendiri. Nah, walali abidin dan tidak pula memberikan faedah atau kemanfaatan bagi orang yang menyembah dia atau yang berdoa kepada dia, minta beribadah kepada dia. Dan juga tidak pula mendapatkan mudarat dan tidak pula bisa mematikan dan menghidupkan, tidak bisa. Dan tidak bisa membagikan dari kamu, tidak bisa. Dan tidak bisa menolong orang yang menyembah mereka, menghidupkan mereka. Dan tidak bisa memberi manfaat sebiji sawi pun mendatangkan kebaikan atau menolak kemudaratan. Kalau seperti ini di kondisinya, fal ilmu bidzalik yujibul ilm bi annahu la ilaha illallah wa mutlaq ilahi masyiwa. Kalau seperti ini, maka ilmu tauhidillah itu akan mengantarkan kepadanya, kepada dia. Nah, kepada apa? Bagi dia kepada apa? Kepada keyakinan la ilaha illallah. Dan batilnya segala sembahan selain Allah. Batilnya segala sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya jana asadis ittifaqu kutubillah ala dzalik wa tawassulih alaih. Kitab-kitab Allah yang turun dari itu sepakat dalam hal ini. Rakat, tidak ada khilaf. Nah, maka ada orang kebaat nafik tulis umat yang kata Allah Rasulan, anibudullah, wassalamu'alaikum warahmatullahi itu sepakat. Dan sungguh, aku utus tiap-tiap umat itu seorang Rasul yang semua pada menyeru anibudullah agar beribadah kepada Allah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh yang diibadah dengan Allah dijauhi semua. Rakat. Rakat, demikian. Nah, dan yang ketujuh dan ini terakhir pada malam ini,